Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan, akhwat, para pendengar radio yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kesempatan yang penuh berkah ini dalam rangka mempelajari qala Allah wa qala Rasulullah, dan semoga Allah SWT senantiasa memelihara kita dalam Islam, menghidupkan kita dengan iman, mewafatkan kita di atas Islam. Tafsir kita kali ini adalah lanjutan daripada tafsir surat Al-Qalam ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanasimuhu 'alal khurtum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanasimuhu 'alal khurtum, kami akan berikan tanda pada wajahnya, pada belalainya, maksudnya pada wajahnya. Apa maksud ayat yang mulia ini, para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemarin kita telah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang jangan dipatuhi mereka, sifat orang-orang yang zalim, yang kita tidak boleh patuhi mereka, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sifat mereka. Inna rabbaka huwa a'lamu bimman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Maka Allah terangkan sifat orang-orang tersesat adalah, fala tuti'il mukadzibin, jangan kau patuhi para pendusta. Mereka senantiasa berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan risalah para nabi. Kemudian sifat mereka adalah, waddu law tudhinu fayudhinun, mereka senantiasa mengharap, memohon agar engkau bermudahanlah dengan mereka, wahai Muhammad, agar engkau mengalah mengikuti keinginan mereka walaupun sedikit. Kemudian sifat mereka adalah, wala tuti' kulla halafin mahin, jangan kau patuhi mereka, mereka adalah orang yang senantiasa bersumpah walaupun sumpah palsu untuk memperkuatkan perkataan mereka. Dalam keadaan hina, hammazin masya'in bin namim, mereka adalah orang senantiasa mengupat, mencela, yang berjalan di muka bumi dengan berbuat adu domba. Manna'inil khairi mu'tadin athim, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menahan hak, orang-orang yang memiliki hak, tidak memberikan kewajiban terhadap orang-orang yang wajib diberikan nafkah. Orang yang kikir, bakhil terhadap hartanya, sampai-sampai tidak diberikan anak dan istrinya. Kewajiban-kewajiban yang harus dipikul di pundaknya tidak dia kerjakan. Ini sifat mereka. Utullin ba'da dzalika zanim, bersifat kasar, terkenal dengan kejahatannya, tidak diketahui kecuali dengan kejahatan. Angkana dzamarin wa banin, orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang bangga karena memiliki harta dan anak-anak yang banyak. Kemudian sifat mereka, wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, kalau dibacakan kepada mereka ayat kami, mereka merusakkan, mereka melecehkan dan berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Maka Allah SWT dalam ayat yang ke-16 ini menjelaskan kepada kita ancamannya, sanasimuhu 'alal khurtum, artinya kami akan berikan dia tanda, tanda-tanda yang nampak dengannya bahwa dia adalah orang-orang yang binasa. Berkata Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullahu taala, ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه على الخرطوم في العذاب ويعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه. Maka Allah berjanji di sini terhadap mereka, orang-orang yang zalim, pendusta dan seterusnya yang tadi kita jelaskan. Allah berjanji akan menurunkan kepadanya azab, bahkan dia berikan tanda akan turunnya azab tersebut di wajah-wajah mereka. maka tahulah manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang akan menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Azab yang terang-terangan diberikan tanda di wajah-wajah mereka. Subhanallah, lihatlah wajah orang-orang kufar. Lihatlah wajah orang-orang fusaq, ahlul bid'ah, ahlul dhalal, ahlul syahwat, ahlul syubhat. Betapa gersangnya wajah-wajah mereka daripada cahaya iman. Orang-orang beriman akan tahu dari wajah mereka. Melihat dari wajah mereka akan terasa, akan terpancar cahaya iman dari orang-orang beriman. Akan tampak kegelapan, kegersangan wajah daripada orang-orang zalim. Allah SWT berikan tanda di wajah-wajah mereka. Wal-iyadzubillah. Sehingga dengan mudah sekali orang-orang beriman mengetahui dengan firasat yang diberikan Allah SWT. Ini orang saleh, ini orang fasik, ini orang kafir. Fala ilaha illallah. Tampak tanda tersebut di wajah-wajah mereka. Sanasimuhu al-khurtum. Kami akan berikan tanda. Kami akan tanda, dia berikan tanda pada wajahnya. Pada belalainya, maksudnya sini adalah pada wajahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan perumpamaan mereka itu, perumpamaan orang-orang yang pendusta, senang bersumpah, yang sombong, yang bangga dengan harta anak-anaknya, bangga dengan apa yang dimiliki. Allah berikan kepada mereka perumpamaan. Allah berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idz aqsamu la yusrimunha musbihin." Allah SWT berfirman, sungguh kami telah menguji mereka, bagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Allah berikan perumpamaan, karena Al-Quran dalamnya banyak sekali kandungan-kandungan berupa permisalan-permisalan untuk mendekatkan pemahaman kepada manusia. Maka Allah SWT memberikan perumpamaan mereka, orang-orang yang mendustakan agama ini, melecehkan agama, melecehkan para pembawa risalah, orang-orang yang senantiasa berdusta, dan seterusnya. Orang-orang yang bangga dengan harta yang mereka miliki, dengan anak-anak yang mereka miliki, Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan bagi mereka. Allah berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabul jannah." Kami akan uji mereka. Kami akan turunkan kepada mereka bencana, bagaimana kami telah turunkan bencana kepada pemilik-pemilik kebun. Para pendengar dimuliakan oleh Allah SWT, berkata Syekh Abdul Rahman, "Inna balawna ha'ula'il mukadzibina bil khair, wa amhalnahum, wa amdadnahum bima syi'na min malin wa waladin wa turi umrin, wa nahwi dhalika mimma yuafiqu ahwa'ahum, la likaramatihim alayna, bal rubbama yakunu istidrajan lahum min haythu la ya'lamun." Beliau berkata, Allah berfirman, sesungguhnya kami menguji mereka, yakni mereka para pendusta agama ini yang mendustakan segala macam bentuk kebaikan. Kami beri mereka tangguh, bahkan kami berikan kepada mereka berbagai macam bentuk fasilitas berupa harta, anak-anak, bahkan berikan bagi mereka usia yang panjang dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang mereka senangi, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bukan menunjukkan mereka adalah orang-orang yang mulia bagi kami, kata Allah, tapi adalah merupakan istidraj, adalah merupakan siksa yang ditunda. Ketika datang, mereka tidak pernah akan merasakannya, tiba-tiba datang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, mereka para pendusta, orang-orang yang sombong, yang bangga dengan hartanya, apa yang mereka miliki dengan anak-anaknya, orang-orang yang berikan berbagai macam fasilitas, kekuasaan, kenikmatan hidup, sehingga membuat mereka itu lalai, lupa kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan kepada mereka semua fasilitas tersebut bukanlah karena mereka mulia di hadapan Allah SWT. Kalaulah barometer kemuliaan itu adalah kekayaan, maka pastilah yang paling mulia Qarun. Kalaulah standar kemuliaan itu adalah kekuasaan, maka pastilah yang paling mulia di hadapan Allah SWT adalah Fir'aun. Tapi bukan itu kemuliaan. Bukanlah harta menjadi kemuliaan sebagai seorang. Bukan pula jabatannya. Bukan pula banyaknya pengikut. Boleh jadi semua yang Allah berikan kepada seorang berupa harta yang melimpah ruah, jabatan yang tinggi, kenikmatan hidup, fasilitas yang mudah semua didapatkan adalah merupakan bentuk azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqtiraruhum bidzalik nadhiru iqtirari ashabil jannah alladzi hum fihi syuraka. Kesombongan orang-orang tersebut yang merasa tertipu dengan harta yang dimiliki, umur yang masih kuat, anak-anak, jabatan, kekuasaan, mereka tertipu dengan segala yang mereka miliki itu, sebagaimana persis tertipunya pemilik-pemilik kebun. Maka Allah berikan perumpamaan mereka dengan perumpamaan orang-orang yang memiliki kebun, kebun kurma. Yang mereka bersikat padanya. Ketika kurma telah berbuah, telah ranum, telah sempurna, membuat orang-orang terkagum-kagum memandangnya, dan telah tiba waktu memetiknya, maka orang-orang ini, pemilik kebun, mereka merasa yakin sekali bahwasanya pasti mereka akan mendapatkan panen, pasti mereka akan berhasil memanen panen yang besar, buah-buahan yang banyak, yang besar, yang ranum. Tentu mereka akan beruntung. Mereka begitu bangganya dengan diri mereka, sehingga mereka memastikan besok pasti kita akan panen. Wa annahu laysa thamma mani'un yamna'uhum anha, sehingga mereka yakin tidak akan ada yang dapat menghalangi mereka. Pasti besok hari kita panen semua kebun kita. Kita akan jual, kita akan bagi-bagi hasilnya. Betapa percayanya mereka, sehingga seolah-olah mereka telah mengetahui apa yang terjadi esok hari. Begitu yakinnya mereka, pasti mereka besok akan memetik hasil panen yang mereka idam-idamkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana keadaan mereka ketika itu. Allah berfirman, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami uji mereka, orang-orang kafir, orang-orang diberikan kenikmatan hidup, kemewahan, kesenangan. Kami uji mereka semua yang bangga dengan harta-harta yang banyak, anak-anak yang banyak. Kami uji mereka sebagaimana kami turunkan bencana kepada pemilik kebun. Idh aqsamu, tatkala mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, pagi hari mereka akan petik hasil daripada kebun mereka. Wala yastathnun, mereka lupa mengucapkan kata-kata istisna insyaallah. Begitu bangganya mereka dengan harta mereka, dengan kebun-kebun mereka. Mereka pasti akan metiknya besok. Mereka lupa bahwasanya segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang bangga sekali dengan harta yang dimiliki. Dia punya sawah ladang yang banyak. Besok dia rencana memanen seluruhnya. Malam harinya Allah hancurkan semuanya. Allah kirim bala bencana, Allah kirim topan, Allah kirim puting beliung. La ilaha illallah. Banyak juga orang-orang yang bangga besok akan memanen hasil udang yang dia panen. Dia telah memiliki tambak yang berhektar-hektar. Dia yakin sekali besok akan dia panen. Dia lupa bahwasanya segala sesuatu di tangan Allah SWT. Dia lupa memberikan hak-hak orang-orang yang berhak. Besok hari sebelum dia panen hancur seluruhnya. Tambaknya hancur, udang-udangnya mati, dan seterusnya. Begitu mudah bagi Allah SWT jika berkehendak untuk merubah segala sesuatu. Makanya Allah katakan tentang mereka, ashabul jannah ini, pemilik kebun, wala yastathnun, mereka lupa mengucapkan insyaAllah. Mereka lupa bahwa segala sesuatu dibawa kehendak Allah SWT. Ini menunjukkan betapa berkahnya kata-kata istisna, betapa berkahnya ucapan insyaAllah, betapa berkahnya kata-kata ini. Lihatlah Nabi Sulaiman yang bersumpah dia akan mencampuri istri-istrinya seluruhnya, dan dari setiap istri akan melahirkan anak-anak sebagai pejuang yang akan berjuang jalan Allah SWT. Tapi Nabi Sulaiman AS lupa mengucapkan insyaAllah istisna. Akhirnya tidak ada seorang pun istrinya yang mengandung. Bahkan satu orang saja yang mengandung dan mengeluarkan setengah daripada anak yang cacat dalam keadaan mati. Kalaulah Sulaiman mengucapkan insyaAllah, kata Rasulullah SAW, maka dia akan memiliki anak-anak yang kuat, yang akan mempertahankan kekuasaannya. Ini menunjukkan betapa berkahnya kata-kata insyaallah. Betapa jarangnya kita kadang-kadang mengucapkan insyaallah. Betapa seringnya kita merasa yakin sekali dengan apa yang kita miliki akan kita kuasai pada esok harinya akan datang. Tapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Maka datanglah azab dari Tuhanmu pada malam hari meluluh lantahkan kebun tersebut ketika mereka dalam keadaan tertidur. Datanglah api membakar seluruh kebun mereka ketika mereka tidur. La ilaha illallah. Padahal mereka malamnya telah bersumpah. Apa kata mereka? La yasrimunnaha musbihin. Besok pagi hari kita akan pagi-pagi sekali kita akan datang ke sana. Kita akan petik hasil kebun kita. Mereka tidak tahu bahwa Allah memiliki skenario lain yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak tahu azab telah menanti. Mereka tidak tahu Allah telah merancang urusannya. Fatafa 'alaiha ta'ifan min rabbik. Maka datanglah azab dari Tuhanmu pada malam hari. Wa hum na'imun, dalam keadaan mereka tertidur. Fala ilaha illallah. Para pendengar dimuliakan Allah SWT, tidak sedikit, banyak sekali azab yang Allah timpakan di malam hari ketika orang tertidur. Lihatlah kaum Lut. Allah perintahkan Lut dan kedua putrinya pergi meninggalkan negerinya. Jangan lihat ke belakang. Akan datang kepada mereka azab di malam hari. Ketika akan fajar menyingsing, turunlah azab. Waliyadzubillah. Banyak sekali orang yang tertipu dengan kehidupan ini. Seolah-olah segalanya di tangannya. Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dia lupa ada Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong. Dia bangga dengan kepandaiannya, kekuasaannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa asbahat kas-sarim ay kal-lailil mudhlim." Kebun yang mereka nanti-nantikan akan mereka petik hasilnya pagi hari. Datang azab di malam hari. Terbakar seluruhnya hitam. Maka fa'asbahat kasarim, berubahlah kebun yang hijau dengan berbagai macam bentuk buah-buahnya yang ranum yang siap dipetik, berubah menjadi hitam bagaikan malam. Kasarim ay kal-lailil mudhlim, bagaikan malam yang pekat sekali. Wadhabatil asjar wath-thimar, terbakarlah seluruhnya, pohon-pohon terbakar, buah-buahan terbakar. Wahadha wahum la yashurun, sementara mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah mengetahui hal tersebut sedang terjadi. Mereka tidur dengan lelapnya, mereka tidur dengan nyenyaknya. Banyak sekali orang-orang yang Allah SWT uji seperti ashabul jannah ini, pemilik kebun. Allah SWT uji dengan kekayaan yang banyak melimpah ruah. Para saudagar-saudagar bertumpuk-tumpuk barangnya menjadi grosir. Terkadang dia bangga, terkadang dia merasa kagum dengan harta yang dia miliki. Dia tidur malam hari di rumahnya dengan tenang. Ternyata malam harinya seluruh, la ilaha illallah, hartanya habis di dalam api. Ratusan juta, bahkan mungkin sampai pada miliaran dia merugi dan seterusnya. Banyak yang terkadang enggak sanggup menerima bencana tersebut. Dia stres, dia menjadi gila. La ilaha illallah. Padahal sebelumnya betapa bangganya dengan harta yang dia miliki. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Jika dia mau, dia akan ambil kapan dia mau. Maka janganlah kita merasa tertipu dengan apa yang kita miliki. Kekuasaan yang kita miliki Allah ambil jika dia mau. Harta yang kita miliki Allah akan ambil kapan dia mau. Anak-anak yang kita banggakan akan diambil kapan dia mau. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah. Dan pasti Allah SWT akan mengembalikan kita kepadanya. Lihatlah orang-orang pemilik kebun ini. Ketika mereka bangga sekali dengan kebun mereka, maka turunlah azab di malam hari. Oh, kemudian Allah menyebutkan tentang mereka. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Pagi-pagi hari sekali masih gelap, mereka telah bangun. Mereka bergerak untuk menuju kebun mereka. Wahum yatakhafatun. Mereka berbisik-bisik. Mereka takut kedengaran oleh orang-orang miskin yang akan datang minta hak mereka ke sana. Mereka telah bersepakat untuk menahan hak Allah SWT. Mereka sepakat untuk tidak memberikan sedikit jua pun kepada orang-orang miskin. Makanya mereka berangkat pada pagi-pagi hari sekali agar jangan tampak oleh orang lain. La ilaha illallah. Alangkah kikirnya mereka. Alangkah bakhilnya mereka. Mereka berbicara dengan berbisik-bisik agar tidak terbangun orang-orang. Apa kata Allah SWT? Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat dalam keadaan berbisik-bisik. Allah yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Jangan sampai ada orang miskin yang tahu. Jangan sampai ada orang miskin yang tahu mereka akan datang meminta hak mereka. Aibakiru qabla intisharin nas. Segeralah kita berangkat sebelum orang-orang bangun, orang-orang terjaga, orang-orang tahu. Mereka akan datang ke sana. Wa tawasaw ma'a dhalik biman'il fuqara wal masakin. Mereka telah bersepakat untuk tidak memberikan orang miskin, orang-orang fakir daripada harta mereka. Alangkah banyaknya orang-orang yang hancur hartanya gagal tidak mengeluarkan zakat, tidak memberikan hak orang-orang miskin. Allah hancurkan semua kekayaan yang dia miliki. Wa min syiddati hirsihim wa bukhlihim annahum yatakhafatuna bihadzal kalam mukhafatan khawfan an yasma'ahu ahadun fa yukhbir al-fuqara. Saking kikirnya mereka, mereka berbicara dengan berbisik-bisik agar jangan sampai ada orang yang mendengar. Kalaulah mereka mendengar, mereka akan sebarkan berita ini, tersebarlah berita, akan tahulah orang-orang fakir. Mereka akan datang ke sana berbondong-bondong minta hak mereka. Waghadaw ala hardin qadirin. Maka mereka berangkat pada pagi hari dengan niat untuk menahan hasil daripada kurma tersebut. Tidak akan diberikan kepada siapapun karena kikirnya mereka. Qadirin, dan mereka yakin sekali pasti mereka akan berhasil memetik hasil kebun mereka. Berkata Syabdur Rahman, ay ala imsakin wa man'in haqqillah jazimina biqudratihim alaiha. Mereka telah sepakat untuk menahan, tidak memberikan hak Allah padanya, tidak memberikan harta tersebut kepada orang-orang berhak, orang fakir ataupun miskin. Dan mereka yakin sekali pasti akan manen kebun yang mereka miliki. Waghadaw ala hadin qadirina falamma ra'awha qalu inna ladallun. Maka mereka pun berangkat pada pagi hari. Sesampainya mereka di tempat mereka, di kebun mereka, falamma ra'awha, terkala mereka melihat kebun mereka, qalu, yang dalam keadaan hangus terbakar, maka mereka berkata, inna ladallun, kita telah salah jalan, kita telah tersesat, bukan ini kebun kita. Mereka tidak percaya, ini salah jalan, bukan ini kebun kita. Mereka lihat kebun mereka semuanya telah hitam legam bagaikan malam yang pekat, habis dimakan api. Sehingga mereka berkata satu sama lainnya, kayaknya kita tersesat, bukan ini kebun kita, ini kebun orang, ini punya orang ini. Bal nahnu mahrumun. Tatkala mereka yakin bahwa mereka tidak tersesat, ketika mereka yakin ini adalah kebun kita, kita enggak salah, inilah tanah yang kita miliki, ini yang kita kemarin harapkan hasil panennya. Berkata Syekh Abdul Rahman, falamma tahaqquha wa raja'at ilaihim uquluhum qalu bal nahnu mahrumun. Berkata Syekh Abdul Rahman, tatkala mereka yakin inilah kebun mereka, tatkala akal mereka kembali, maka mereka pun berkata, bal nahnu mahrumun minha. Benar, tidak salah, inilah kebun kita. Memang ditakdirkan kita tidak akan pernah memanennya selama-lamanya. Maka mereka tahu bahwa itu adalah merupakan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah mereka, kita enggak salah, ini kebun kita. Inilah gara-gara kezaliman kita. Kita tahan hak orang fakir, hak orang miskin. Kemudian qala awsathum alam aqul lakum laula tasabbihun. Berkatalah salah seorang di antara mereka yang paling baik akalnya, yang paling baik agamanya. Alam aqul lakum laula tusabbihun? Telah kukatakan kepada kalian terlebih dahulu, kenapa kalian tidak bertasbih? Maksudnya, kenapa tidak kalian sucikan Allah daripada segala macam bentuk kekurangan? Di antaranya adalah kalian menganggap bahwa kalian memiliki kekuasaan melampaui kekuasaan Allah SWT, sehingga akan merasa yakin dan pasti akan memetik hasil kebaikan tersebut. Akan lupakan Allah, tidak akan ucapkan insyaAllah, dengan izin Allah. Bahkan kalian menganggap kalian pasti akan dapat menguasai hasil kebun tersebut. Kalaulah kalian berserah diri kepada Allah, mengucapkan insyaAllah jika Allah kehendaki, pastilah tidak akan terjadi apa-apa yang kalian saksikan sekarang. Mereka menyesal, berkata yang paling tengah di antara mereka yang paling baik akalnya, kenapa kan tidak sucikan Allah? Ucapkan subhanallah. Sucikan Allah karena kalian telah berbuat kezaliman. Karena kalian melampaui Allah SWT. Kalian menganggap bahwa kalian memiliki kekuasaan, melebihi kekuasaan Allah. Begitu yakinnya kalian pada malam tadi akan memetik hasil kebun kalian. Dan lupakan Allah SWT. Dialah penyebab segala sesuatu. Dialah pemberi karunia rezeki. Kalian lupakan dia. Maka inilah yang kalian rasakan. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka seketika mereka pun sadar, mereka berkata subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, inna kunna zalimin, benar sesungguhnya kamilah adalah orang-orang yang zalim. Mereka pun tersadar setelah hancur semua kebun mereka, barulah mereka sadar. Setelah turun azab, barulah mereka sadar tidak akan dapat mereka kembalikan kebun tersebut, habis seluruhnya. Banyak orang-orang yang ketika hancur hartanya baru dia sadar. Ketika Allah bukakan baginya dunia, Allah bentangkan baginya rezeki, mengalir rezeki dari mana-mana, dari atas, dari bawah, sehingga membuat dia cepat naik, usahanya sukses, bisnisnya berhasil, memiliki harta yang banyak, dia lalai. Dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam keadaan lupa tersebut, alat tersebut, Allah turunkan bencana, habis semua hartanya. Akhirnya dia pun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dengan hal tersebut, dengan musibah tersebut, terkadang membuat seorang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sadar semuanya adalah milik Allah. Dia adalah hamba yang lemah, yang hina. Tapi kapan? Setelah datang azab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tapi alhamdulillah sempat membuat dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit ada orang-orang yang gila karenanya, stres, gila berat. Ketika hartanya habis terbakar, jabatannya dicopot, depresi, kemudian dia stres, berakhir dengan kegilaan waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka mereka pun mengatakan subhana rabbina inna kunna zalimin. Maksudnya Tuhan kami, benar kita adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Semoga taubat mereka ini, penyesalan mereka ini dapat meringankan azab mereka, dapat meringankan dosa-dosa mereka di dunia ini. Semoga penyesalan mereka yang bersangatan membuat ringan dosa mereka. Yang sebelumnya mereka berazam tidak akan memberikan hak-hak orang miskin, orang-orang fakir. Allah menyebutkan perihal mereka. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Maka akhirnya sebagian mereka dengan sebagian lain saling mencela satu sama lain, saling salah menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna dhaghin. Aduhai, benar-benar kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Kita lupakan hak Allah SWT. Tidak kita gubris, tidak kita indahkan perintah Allah. Kita tidak berikan hak Allah SWT dalam harta ini. Kita tidak berikan hak hamba-hamba Allah SWT dalam harta ini. Mereka saling salah menyalahkan satu sama lainnya. Ya wailana inna kunna zalimin, inna kunna taghin. Aduhai, benar-benar kita telah berbuat perbuatan yang melampaui batas, sehingga kita lupa, lalai. Kita sia-siakan hak Allah, kita sia-siakan hak hamba-hamba Allah. Kemudian mereka pun mengucapkan statement penyesalan mereka. Asa Rabbuna an yubdilana khairan minha, inna ila Rabbina raghibun. Semoga Tuhan kita menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada kebun yang telah hangus terbakar ini. Sesungguhnya kita kembali kepada Tuhan kita. Sesungguhnya kita hanya berharap kepada Tuhan kita. Akhirnya mereka kembali kepada Allah. Mereka bertaubat. Mereka berharap semoga Allah berikan mereka kebaikan dengan musibah tersebut, menggantikan dengan yang lebih baik. Dan mereka berjanji mereka akan kembali bertaubat kepada Allah. Fa in kanu kama qalu fa dhahir anna Allah abdalahum fid dunya khairan minna. Berkata Syekh Abdul Rahman, kalau benar janji mereka, kalau benar sumpah mereka, pastilah Allah akan gantikan mereka dengan yang lebih baik di dunia ini. Karena man da'a Allah shadiqan wa raghiba ilayhi wa rajah a'tahu su'alah. Karena siapapun juga yang berdoa kepada Allah dengan ikhlas, jujur, berharap kepadanya, Allah akan berikan permintaannya. Kalau mereka benar, Allah akan berikan kepada mereka yang lebih baik daripada itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kadzalikal adzab." Demikianlah azab di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kehancuran kebun tersebut, habis terbakar semua. Itulah dia azab di dunia ini. Ay ad-dunyawi liman ata bi asbabil adzab an yaslibahu Allahu syai' asy-syai' alladhi tagha bihi wa bagha. Demikianlah azab di dunia ini. Allah akan cabut kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang sombong, orang-orang yang bermaksiat, menentang Allah SWT, lalai terhadap hak Allah, lalai terhadap hak hambanya, berbuat kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Allah berkuasa untuk mencabut semua yang mereka miliki. Orang-orang yang lebih cinta kepada kehidupan dunia ini, Allah berjanji akan segera mengambilnya dalam kondisi dia begitu bangganya dengan kekuasaannya. Banyak orang ketika di pucuk ketinggian, pucuk kekuasaan, pucuk kehormatan, semua di tangannya, begitu bangganya dia, esok hari dia pun jatuh terhina dalam keadaan yang dihinakan oleh manusia. Kekuasaannya dicabut, dia disingkirkan, hartanya ludes. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun Allah berikan kepadanya hidayah, dia meminta ampun kepada Allah SWT, itu kebaikan baginya. Tapi itulah azab dunia. Kadzalikal azab. Demikianlah azab. Banyak sekali orang-orang yang baru terjaga ketika Allah turunkan kepadanya azab, baru terbangun daripada kelalaiannya. Banyak orang yang lupa daratan ketika Allah berikan kepadanya kenikmatan hidup, diberikan fasilitas, diberikan harta, akhirnya digunakan untuk maksiat kepada Allah SWT. Lalai. Malam-malamnya dihabiskan di kafe-kafe, di bar-bar, diskotik-diskotik, di meja-meja judi, pangkuan wanita-wanita jalan, waliyahzubillah. Lalai. Dia lupakan anaknya, dia lupakan istrinya, dia lupakan hak-hak hamba-hamba Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Datanglah azab di dunia. Hartanya habis disita. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia dihinakan manusia. Anak-anaknya malu. Istrinya malu, tersebar dirinya di mana-mana. Dia seorang yang zalim, seorang koruptor, seorang penipu. Walaikumsalam. Dicopot jabatannya, hancur segala yang dimiliki di dunia. Kadzalikal azab, itulah dia azab di dunia. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan pasti azab di akhirat kelak lebih dahsyat kalaulah mereka mengetahuinya. Kalaupun mereka tidak bertobat kepada Allah SWT. Azab di dunia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan azab akhirat. Akhirah, azab akhirat. Kata Allah, wala azabul akhirati akbar. Tentulah azab akhirat lebih dahsyat dibandingkan azab di dunia ini, enggak ada apa-apanya. لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Kata Allah, kami akan timpakan kepada manusia azab di dunia ini supaya mereka mau bertobat sebelum datang azab di akhir kelak. Kalaupun dia enggak tahu diri, tidak juga bertobat, maka pastilah azab akhirat lebih dahsyat daripada apa yang ditemui di dunia ini. Wal'iyadzu billah. Wal'adzabul akhirati akbar min adzabid dunya. Pastilah azab akhirat lebih dahsyat dibandingkan azab dunia. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka paham, kalau mereka berakal, kalau mereka mengerti. Fa inna man 'alima dhalik aw jabalahu al-inzijar an kulli sababin yujibu al-iqab wa yuhrimu thawab. Kalau dia tahu azab di akhirat alangkah dahsyatnya, maka hal tersebut akan membuat dia menahan diri daripada segala macam sebab yang membuat dia dihukum Allah SWT, diazab Allah SWT. Dia akan tahan dirinya, dia akan tahan nafsunya, dia akan tahan syahwatnya. Ketika diberikan nikmat, dia salurkan nikmat tersebut kepada hak, kepada orang-orang yang berhak diberikan nikmat tersebut. Tidak dia tahan harta tersebut, semuanya dia jadikan sebagai sarana untuk menyembah Allah SWT. Dia tidak lalai karena dia tahu azab akhirat adalah azab yang sangat dahsyat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. InsyaAllah pembahasan ini akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa mengingatkan kita dari kelalaian kita, memimpin kita untuk senantiasa istiqamah dalam agama ini, untuk selalu bertobat kepadanya dari setiap bentuk terpinciran kita. Dan semoga Allah SWT tidak menghukum kita dengan azab di dunia ini, apalagi azab di akhirat. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا سيد بارك الله فيك. Seberang dimanapun anda berada, demikian tafsiran surah Al-Qalam di kesempatan hari ini. Silakan bagi seberang dimanapun anda berada yang ingin bergabung pada sesi tanya jawab ini, kita bacakan SMS yang masuk dari SMS yang berasal dari Akhi Rizal di Bengkong. Ustaz, ana mau menanyakan bagaimana caranya supaya muka kita bercahaya selalu dan amalan apa yang harus kita lakukan? Syukran Ustaz. Afwan. Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Ya akhi, barakallahu fiik. Semoga Allah berikan kepada anda keberkahan. Kalaulah antum senantiasa sujud kepada Allah SWT, senantiasa berwudu, Allah SWT akan berikan kepada antum cahaya di dunia ini sebelum di akhirat. Apalagi kalau di akhirat Nabi SAW akan mengenal umatnya dari cahaya yang mancar di wajah mereka, dari kening-kening mereka yang mereka senantiasa letakkan di atas tanah dalam bentuk ta'zim kepada Allah. Mereka pasrah kepada Allah, mereka tunduk. Wajah mereka yang paling mulia, yang paling terhormat, tempat yang tertinggi daripada seluruh tubuhnya diletakkan di tempat yang terendah di bumi, sehingga wajah tersebut sama dengan kakinya. Lihatlah ketika orang sujud, wajahnya sama dengan kaki. Betapa hinanya dia. Untuk siapa? Untuk Allah dia hinakan dirinya. Makanya sujud ini adalah merupakan ibadah yang paling tertinggi, sehingga bersisi para ulamanya akan lebih tinggi dalam sholat sujud atau berdiri. Bahkan kata-kata masjid diambil daripada kata-kata sujud, menunjukkan sujud adalah perkara yang paling terpenting dalam sholat. Makanya banyak perintah Allah SWT agar orang bersujud. Ini merupakan ibadah yang tertinggi. Maka jika anda senantiasa sujud kepada Allah SWT, senantiasa patuh kepada Allah SWT, Allah akan berikan kepada wajah anda cahaya. Berkata Rasulullah SAW, Nadzarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Semoga Allah memberikan cahaya, kebahagiaan pada wajah seorang yang mendengar dariku suatu perkara, kemudian dia sampaikan. Ini kemuliaan menyampaikan hadis Rasulullah, kemuliaan untuk menyebarkan hadis Rasulullah, kemuliaan untuk menyampaikan agama ini. Allah akan berikan kepada orang-orang yang menyampaikan cahaya seperti cahaya di wajahnya. Ini adalah para ulama. Betapa takzimnya kita melihat mereka. Kadang-kadang mereka bukanlah orang-orang yang tampan rupawan. Terkadang wajah mereka tidaklah cantik, tidak bagus, tidak molek, tapi Allah SWT berikan mereka cahaya, keagungan, sehingga begitu cintanya manusia kepada mereka. Betapa takzimnya manusia kepada mereka. Dengan apa? Dengan iman mereka. Tapi lihat sebagian orang-orang fasik, wajahnya cantik jelita, tampan rupawan, tubuhnya ideal, sempurna. Tapi lihatlah, ya, wajahnya yang hitam legam, tidak ada cahaya iman, tidak ada sama sekali harapan baginya untuk kebaikan di negeri akhirat. Subhanallah, orang-orang mukmin yang hak, dia akan memiliki firasat, dia akan tahu membedakan ini orang fasik, zalim, dengan orang mukmin yang saleh, yang taat. Wallahu ta'ala alam. Syukran barakallahu fiik. Kita akan mencoba menerima penelpon yang sudah bergabung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan akhi siapa dan di mana akhi? Dengan Ibnu Hadi di Tiban. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ana mau bertanya masalah. Ana baru membaca ada kemarin dikirim dari teman tentang masalah azan subuh Ustaz. Iya. Di mana di dalam kalau nggak salah dari majalah Kiblat itu dikatakan bahwa kebanyakan azan subuh di negara-negara muslim ini sekarang ini lebih cepat, bahkan Indonesia lebih cepat sampai 30 menit Ustaz. Dan di situ ada perkataan Syekh Albani juga kalau telah diteliti seperti itu Ustaz. Bagaimana kita menyikapi masalah ini Ustaz? Apakah kita mengikut ini jamaah sekitar yang dia kelebihan karena terlalu cepat sholatnya, atau seperti yang difatwakan Syekh Albani bisa juga kita mengikut jamaah itu, dalam arti itu dihitung sebagai sholat sunnah, atau lalu sepulang dari rumah kita sholat kembali bersama keluarga kita. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'du. Para ikhwan, pendengar yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT mengatakan fattaqullah masata'tu wasma'u ati'am. Bertakwalah kepada Allah semampumu, dengarkan, patuhi. Ini perintah kepada kita bertakwa semampu kita untuk menjalankan agama ini. Agama ini mudah, ad-dinu yusran. Agama ini mudah, kata Rasulullah SAW. Dan diantara kemudian agama ini, bahwasanya Allah SWT perintahkan kita untuk mengikuti jemaah kaum muslimin, untuk tidak menyelisih mereka. Diantara maqasid syara', tujuan agama adalah menyatukan kaum muslimin. Walaupun dalam beberapa perkara kita harus mengalah, perkara adzan pada masa Rasulullah tidak ditentukan dengan jam, ditentukan dengan pergerakan matahari. Mereka ahlul badiah, orang-orang yang tinggal di perkampungan, orang-orang yang tinggal di gurun pasir, di lautan, mereka tidak begitu payah untuk melihat fajar. Fajar menyingsing masuk subuh, mudah bagi mereka. Matahari tenggelam, mereka sholat. Matahari tergelincir di atas kepala, mereka zuhur. Bayang-bayang ketika menjadi dua kali tinggi mereka, itu waktu asar yang terakhir, dengan jalan matahari. Dan ini adalah kemudahan dalam beragama Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, supaya kita dapat menyembah Allah dengan gampang dan mudah. Kemudian orang-orang berusaha mengukur perjalanan matahari dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Maka diketahui letak matahari, bintang berapa, bujur berapa, di mana posisinya pada hari ini, di mana posisinya. Dan ini membantu kaum muslimin, sehingga muncullah jadwal-jadwal sholat. Ini untuk memudahkan kaum muslimin. Bahkan muncul pula untuk memudahkan kaum muslimin jam sholat yang diatur dengan ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Asar sekian, maghrib sekian, subuh sekian. Dan itu yang diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin, dan itu yang paling gampang mereka kerjakan. Maka tentunya itu yang terbaik bagi mereka untuk melaksanakannya. Walaupun kalaulah dia kurang-kurang sedikit daripada waktunya, Allah SWT pasti akan maafkan. Lebih dahsyat bencananya ketika kita menyelisih kaum muslimin. Ketika orang azan, kita enggak azan. Nanti setengah jam setelah itu baru kita azan. Ya ikhwan, ini adalah merupakan bentuk perkara yang masih syariat, akan terpecah belah kaum muslimin dengannya. Hendaklah kita melihat maslahat ini yang lebih besar. Bahkan fatwa Lajnah Da'imah memerintahkan kita untuk mengikuti jadwal-jadwal yang memang ada yang terhibur oleh kaum muslimin. Demikian juga perkataan para masyayikh kita seperti Syekh Utsaimin rahimahullah dan lainnya. Itu yang gampang kita perbuat. Kalaulah setiap orang masyarakat harus lihat sendiri dengan mata kepalanya, lihat, oh sudah fajar, ya subhanallah, akan sulit. Kita tinggal di tempat yang penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi, sulit kita mencari matahari terbit di mana, melihat fajar, sulit. Akan kesulitan kaum muslimin beragama. Padahal Islam ini agama yang mudah. Maka yang paling benar dari Allah SWT, ikuti apa-apa yang telah berlaku di kaum muslimin. Ikuti waktu-waktu yang telah ditentukan oleh kaum muslimin. Jangan selisihi mereka. Apalagi ketika azan dikumandangkan, kita bukan langsung sholat. Ada jarak, ada rentang waktu di sana. Kemudian sesungguhnya jalan matahari itu bukanlah sesuatu yang sifatnya pasti harus seperti itu, tidak. Tapi itu perkiraan saja. Perkiraan saja. Kita perkirakan tergelincir masuk zuhur. Kita perkirakan tenggelam masuk maghrib. Kita perkirakan terbit fajar. Perkiraan saja. Takdir. Bukan sesuatu yang sifatnya baku. Menit sekian, jam sekian, detik sekian, tidak. Perkiraan saja. Kalaulah harus dengan menit sekian, detik sekian, jam sekian, akan kesulitan kaum muslimin. Maka perkiraan saja. Itu semuanya adalah perkiraan. Dan Anda tidak dituntut dalam beragama ini kecuali mengamalkan apa-apa yang dapat Anda amalkan. Kalaulah setiap orang merujuk kepada matahari dalam berbuka puasa, mengerjakan sholat, seterusnya, akan kesulitan dalam beragama. Kecuali dalam keadaan Anda enggak dengar adzan, Anda tinggal di tempat yang memang tidak apa namanya bersama kaum muslimin, atau Anda sedang musafir, Anda sedang di lautan, adzan enggak dengar, apa juga sebagai tanda. Apakah jam? Enggak perlu. Anda kata Anda lihat matahari, kembalilah kepada matahari. Anda musafir, Anda telah melihat matahari tenggelam. Tidak perlu Anda lihat jam kembali. Silakan berbuka. Anda lihat matahari, Anda lihat ufuk telah hilang. Syafaqul humra, warna-warna merah di ufuk yang terbit di barat setelah tenggelamnya matahari. Maka telah gelap malam, tahulah Anda itu adalah isya. Anda melihat telah muncul warna terang di langit, menunjukkan fajar telah menyingsing, kerjakan salat subuh. Tidak perlu Anda melihat kembali kepada jam jika Anda dapat. Tapi dalam kondisi Anda di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, bangunan-bangunan tinggi, lampu-lampu banyak sehingga sulit untuk melihat fajar, kerjakanlah apa-apa yang Allah SWT mudahkan untuk Anda. Salatlah beserta kaum muslimin. Memang ada seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala memiliki pendapat ketika para penguasa melambatkan salat, Ibnu Mas'ud punya ijtihad, ya, dia salat berjamaah terlebih dahulu dengan sahabat-sahabatnya di rumah. Kemudian ketika dikumandangkan azan, dia pergi ke masjid-masjid kaum muslimin salat yang kedua. Yang pertama adalah wajib bagi mereka, yang kedua adalah sunnah. Tapi apakah para sahabat semua sepaham dengan Ibnu Mas'ud? Tidak. Ini termasuk daripada amalan-amalan yang khusus diamalkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang tidak diamalkan oleh para sahabat lain. Maka kalaupun Anda ngotot juga, Anda ketika sholat berserta kaum muslimin, Anda sholat, kemudian Anda di rumah kembali mengulangi sholat, Anda anggap itu bagian daripada sholat sunnah, itu terserah kepada Anda. Tetapi kita yakini, sungguhnya mengikuti orang-orang banyak itu lebih baik dalam beragama ini. Sama dengan berpuasa dan berbuka. Yang paling utama adalah berpuasa dengan orang banyak, bukan menyelisih orang banyak. Orang hari raya Anda masih puasa, atau sebaliknya, orang masih berpuasa Anda hari raya. Berkata Rasulullah dalam hadis Aisyah, "As-shaumu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun." Puasa ketika orang-orang banyak berpuasa, berbuka ketika orang-orang banyak berbuka di negeri Anda. Ikuti mereka. Jangan nyeleneh. Wallahu taala alam. Syukran sana barakallahu fiik, semoga bermanfaat bagi Ibnu Hadi yang berada di Cibandaran. umumnya kepada kita semuanya. Selanjutnya kita kembali menerima penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ukhti siapa dan di mana? Dengan Ukhti Lili di Batu Aji. Silakan Ukhti. Ustaz, saya mau nanya, kalau misalnya saya sholat di rakaat pertama itu saya selalu baca surat Al-Ikhlas gitu ya, karena menganggap keagungan itu. Apakah hal itu diperbolehkan atau saya terjatuh dalam bid'ah karena terus-menerus melakukan hal itu gitu? Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak masalah Anda mengulang-ulang surat Ikhlas. Dan itu pernah diamalkan oleh salah seorang sahabat. Dalam sebagian peperangan Rasulullah mengutus mereka untuk mengintai musuh. Setiap kali sholat imamnya selalu membaca Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, bahkan kedua pun Al-Ikhlas. Maka mereka heran. Kemudian mereka komplain, mereka laporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, karena cintaku kebaca dia berulang-ulang. Maka Allah Rasulullah mengatakan kepadanya, semoga dengan cintamu itu kepada surat tersebut Allah masukkan ke dalam surga. Tidak mengapa seorang mengulang-ulang surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas dia ulang-ulang, tidak apa-apa. Atau surat-surat yang lainnya dianggap yang dia cintai dia ulang-ulang, tidak apa-apa. Insyaallah Ta'ala. Ya, syukur sahabat Barakulafik. Sahabat Ahli Manpun Anda berada, Anda masih bersama kami pada kajian Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Abu Firas LC. Kita terima untuk penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ummu siapa dan di mana? Dengan Ummu Raisa di Batam Center. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mohon, ini benar apa enggak? Apa namanya, bahwa kalau kita itu enggak putus wudu, katanya akan dimudahkan segala urusan kita. Terus yang dimaksud dengan enggak putus wudu itu yang bagaimana Ustaz? Syukran ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak pernah dengar dalam bentuk riwayat hadis yang enggak pernah putus wudu akan dimudahkan urusan yang enggak tahu saya. Enggak pernah saya dengar itu. Tetapi memang ada keutamaan untuk dalam keadaan terus-menerus berwudu. Sebagaimana perbuatan Bilal senantiasa dalam keadaan suci. Setiap kali dia berwudu dia sholat dua rakaat, itu yang masuk ke dalam surga. Tidak mengapa. Itu adalah perbuatan taat. Jika seorang memelihara wudunya adalah suatu kebaikan baginya. Setiap kali dia batal wudunya, dia segera berwudu kembali, bagus sekali. Supaya dia standby untuk melaksanakan sholat, ya. Supaya senantiasa dia mudah berzikir kepada Allah, membaca Quran dan lain-lainnya. Itu amal yang baik, yang baik sekali. Apalagi diiringi dengan sholat. Setiap kali dia berwudu dia sholat, baik sekali. Sebagaimana yang disetujui Bilal dari disetujui Rasulullah daripada perbuatan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun fadilahnya tadi dikatakan memudahkan semua urusan, saya enggak tahu. Tapi dalam Al-Quran disebutkan takwa adalah, yakni takwa adalah hal yang akan memudahkan urusan manusia. Aman yattaqillaha ja'allahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dia dari arah yang tidak terduga. Aman yattaqillaha yaj'allahu min amri yusra. Yang bertakwa kepada Allah akan Allah memberikan baginya kemudahan daripada usaha-usahanya, daripada urusannya. Maka hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah SWT. Orang-orang yang kesusahan hidup, bertakwalah kepada Allah. Yang kelilit hutang, bertakwalah kepada Allah SWT. Yang dalam kesempitan hidup, bertakwalah kepada Allah SWT. InsyaAllah Allah akan berikan kepada Anda kemudahan-kemudahan dari segala macam perkara-perkara yang mendatangi Anda. Wallahu ta'ala alam. Syukran barakallahu fiik. Kembali kita terima penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu Aisyah di Bengkong, Ustaz. Silakan. Ustaz, kami mau nanya ya. Kami punya kedua anak asuh. Tapi anak asuh itu kami bikin surat kelahiran, akte kelahiran itu atas nama kita gitu, ayah ibunya. Jadi selama ini kita takut apa dosa enggak gitu apa gimana gitu. Anak itu kita biasa sama orang tuanya, kita enggak putuskan hubungan silaturahim. Dia main ke situ apa, cuman hanya di aktenya surat itu gitu, di akte apa di rapot apa kalau kita daftar ke dokter atau kemana-mana gitu. Jadi kita mau tulis gimana gitu, bingung gimana. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah menetapkan dalam kitab yang mulia bahwasanya kita dilarang menisbatkan seorang kepada selain ayahnya. Itu adalah perbuatan yang terlaknat. terlaknat sekali orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Mal'unun, kata Rasulullah, mal'unun, mal'unun man intasaba ila ghairi abih. Terlaknat, terlaknat orang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Allah mengatakan, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nasab kepada bapak-bapak mereka. Itu yang paling adil di sisi Allah SWT. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Andai kata enggak tahu kalian siapa nenek moyangnya, siapa bapaknya, maka mereka adalah saudara-saudara kalian, bukan anak-anak kalian. Kalau andai kata tahu bapaknya, sebutkan dengan nama bapaknya. Maka orang yang mengadopsi anak kemudian menisbatkan anak tersebut kepada dirinya, itu perbuatan haram yang akan mendatangkan banyak sekali kerusakan. Siapa tahu generasi ketiga menganggap itu adalah mahramnya padahal bukan mahramnya. Yang seharusnya haram berkhulwat, dia berkhulwat. Yang seharusnya dia enggak dapat warisan, dia jadi dapat warisan. Yang seharusnya dia enggak berhak, jadi berhak, atau kebalikannya. Kerusakan yang besar. Maka di antara sebab kenapa diharamkan zina, percampuran keturunan, campur baurnya keturunan, nasab, campur baur. Maka Allah haramkan, enggak terjaga nasab. Oleh karena itu, perbuatan Anda salah, ralat kembali, koreksi kembali, nisbatkan anak tersebut yang Anda angkat kepada kepada ayahnya. Haram bagi seorang menisbatkan seorang anak yang bukan anaknya kepada dirinya. Katakan, saya sebagai walinya, dalam rapat buat, kan ada orang tua atau wali, cari orang tua, buat walinya, saya walinya. Kalau Anda kata enggak tahu saya bapaknya, dapat anak tersebut misalnya, depan rumah kita dan seterusnya, enggak tahu bapaknya siapa, kita ambil di panti asuhan, bapaknya enggak dikenal, atau di rumah sakit bapaknya enggak tahu, buat saja bin Abdullah, bapaknya adalah hamba Allah dan kita semua hamba Allah, buat, karena kita enggak tahu bapaknya, buat anak ini bin Abdullah. Katakan demikian, bapakmu siapa, bapaknya adalah hamba Allah, katakan demikian, jadi fulan bin Abdullah, buat, jangan dibuat dengan nama-nama kita, hukumnya haram, dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Syukran sahabat barakulafik. Selanjutnya kita beralih ke SMS online dari Ibu Awak di Bengkong. Beliau menanyakan, Ustaz, bolehkah kita menjawab insya Allah jika diundang untuk acara yang ada musiknya, Ustaz? Syukran. Tentunya kita tidak mendatangi acara-acara yang ada bid'ah, ada kemungkaran, ya. Kecuali untuk memberikan hujah, menegakkan hujah, memberikan nasihat. Maka kata-kata insya Allah jangan dikatakan dalam perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, saya akan mencuri insya Allah besok. Jangan katakan demikian. Itu pelecehan. Ya, saya akan berzina insya Allah besok. Na'udzubillah min dzalik. Itu perbuatan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Mau mencuri baca Bismillah. Mau berzina baca Bismillah. Ini pelecehan kepada agama. Bisa membuat seorang kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mencuri baca Bismillah. Ini Allah perbuatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Taala padanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari Ibu Nur di Sungai Panas, Ustaz, boleh menanyakan, Ustaz, apakah perkara bid'ah bagian dari maksiat, Ustaz? Baik. Bid'ah itu lebih tinggi daripada maksiat. Ya, maksiat biasa. Dia maksiat yang luar biasa. Walaupun diurutkan, dosa itu yang besar adalah syirik. Di bawah syirik adalah bid'ah. Baru di bawah bid'ah adalah maksiat kepada Allah SWT. Dosa besar-besar. Di antaranya membunuh, kemudian durhaka, kemudian di bawahnya. Setelah itu baru dosa-dosa kecil. Jadi bid'ah itu di atas daripada maksiat. Bahkan lebih parah daripada maksiat. Karena pelaku maksiat dia tahu itu maksiat, dia bertobat daripadanya. Tapi bid'ah orang-orang menganggap itulah kebaikan, sehingga payah orang bertobat daripadanya. Maka tidak heran kalau berkata para ulama, al-maksiatu yutabu minha, wal-bid'atu la yutabu minha. Maksiat orang bertobat daripadanya. Tapi yang namanya bid'ah orang sulit bertobat daripadanya. Karena dia menganggap itu kesalahan. Lihatlah orang-orang tersesat dengan amalan mereka, cara ibadah mereka. Subhanallah, kadang-kadang habis harta mereka, dianggap itu jihad fisabilillah. Ya. Bahkan diri mereka rela mereka berikan dalam bentuk pengorbanan terhadap yang dia pahami pada itu sesat, menyesatkan. Dia rela mati untuknya. Subhanallah. Dia enggak percaya dia akan masuk neraka, dia percaya dia masuk surga. Dia adalah pembunuh Ali radhiyallahu taala an. Abdurrahman bin Muljam, ketika dipotong tangannya yang kanan, kakinya yang kiri. Dia menganggap itu adalah amalan yang dia nantikan. Dia menganggap pasti dia ke surga. Ketika ditanya, kenapa kau bunuh Ali? Katakan, aku bunuh Ali untuk Allah SWT. Mencari karunia Allah, mencari keridhaan Allah SWT. Inilah bahayanya dosa dosa syubhat, bid'ah. Ya. Apakah engkau menyesal? Dia katakan, tidak pernah aku menyesal. Aku bersyukur kepada Allah SWT. Dia menganggap dia pasti mati syahid. Dia adalah orang-orang yang subhanallah, atas nama agama berjihad katanya, padahal dihancurkan fasilitas umum, dia bunuh orang yang tidak berdosa, kemudian dia mati. Dia anggap dia mati syahid, padahal dia mati dalam kesesatan. Yang melakukan bom bunuh diri seperti ini, hancur sarana-sarana umum, hancur orang-orang yang tidak berdosa, apakah dia itu menganggap dia bermaksiat? Tidak. Dia menganggap berbuat taat. Apakah mereka itu para penzina? Tidak. Mereka orang yang senantiasa sholat, yang senantiasa berpuasa. Mereka rajin melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kadang-kadang hitam dahi mereka karena sering sujud kepada Allah. Tapi enggak guna ketika cara beragama mereka salah. Ini bahaya bid'ah. Bahaya sekali bid'ah. Karena bid'ah konsekuensinya kita menambah agama atau menguranginya. Karena bid'ah konsekuensinya kita menganggap agama ini enggak sempurna. Perlu kita tambah-tambahi. Ada lebih baik daripada apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka besar dosanya daripada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari Bapak Arif di Batam Center, Ustaz. Pak Ustaz, bagaimana caranya agar mudah memahami ilmu syar'i, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Tentunya dengan belajar. Selantiasa belajar, rajin belajar. Supaya kita paham. Konsentrasi penuh pada pelajaran yang diajarkan. Konsentrasi ketika mendengar kajian. Supaya melekat ilmu tersebut, rekam dia. Bawa pena, bawa buku, ditulis, dicatat, ditanyakan. Setelah itu setelah ilmu dapat disebarkan, itu yang akan membuat seorang melekat ilmunya. Ilmu itu diperoleh dengan mengajarkan, dengan membaca. Insyaallah taala akan paham. Banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya ditambah ilmu, itu cara-caranya. Tapi kalau kita bermimpi mau paham agama, kita enggak belajar, mau menjadi orang pintar kita enggak pernah belajar, enggak pernah mencatat, ya. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Di kajian hanya sekedar datang dan ngantuk saja. Di kajian hanya sekedar cari pahala datang-datang kajian saja. Ya kan jadi Anda orang alim. Wallahu ta'ala alam. Syukur sen barakallahu fiik. Sahabat Hang dimanapun antum berada, masih tersisa 19 menit ke depan. Silakan bagi sahabat Hang yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Abu Ihsan di Batu Besar. Silakan Bapak. Mau menanyakan tentang hikmah. Soalnya ada orang yang mengatakan bahwa hikmah itu apabila terjadi sesuatu kan kita ambil saja hikmahnya. Jadi hikmah itu bagaimana menurut syariat Islam? Iya. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Dari kata-kata hakama yahkum hikmatan. Hukum yang Allah tetapkan. Yang dibaliknya ada kebijaksanaan. Maka tidaklah setiap orang berupaya mencari hikmah dalam perintah maupun larang Allah SWT. Dalam ketentuan Allah SWT. Takdir yang sifatnya syar'i maupun kauni, kita cari hikmahnya. Dan semua perintah Allah mu'allal. Bihukmin wa'illah. Wa hikmah. Setiap perintah Allah, setiap larang Allah ada dibaliknya itu illat. Sebab kenapa diperintahkan. Dan ada hikmah yang dikandung dibaliknya. Enggak ada sama sekali perintah Allah atau larangan Allah tanpa ada sebab akibat ataupun hikmah di dalamnya. Enggak. Mustahil Allah perintahkan tanpa ada sama sekali hikmah di baliknya. Mustahil. Agama ini mundhabit. Agama ini benar-benar tepat sekali. Semua perintahnya, semua larangannya, semua di baliknya ada hikmah. Ada kemaslahatan. Jika orang mengkaji, dia berpikir akan didapatkan hikmah tersebut. Dan terkadang Allah sebutkan hikmah tersebut langsung. Nabi sebutkan langsung hikmahnya. Terkadang kita harus cari sendiri. Baik berupa perintah Allah, larangan Allah, musibah yang Allah turunkan, ketentuan Allah juga dibaliknya hikmah. Cari hikmahnya. Kenapa saya gagal meraih apa-apa yang saya cita-citakan? Saya ingin berbuat ini, tetapi ternyata gagal. Anda cari hikmahnya. Boleh jadi kegagalan ini adalah merupakan rahmat Allah kepada saya. Andai kata saya berhasil mencapai perkara ini, boleh jadi saya akan kufur, saya akan ingkar nikmat dan seterusnya. Cari hikmahnya. Dan ridhalah dengan semua ketentuan Allah SWT. Ya. Dapat musibah, cari hikmah di balik musibah ini. Kenapa harus tertimpa musibah seperti ini? Ada apa rupanya? Oh, boleh jadi karena dosa-dosa saya. Boleh jadi Allah ingatkan saya. boleh jadi ini kebaikan bagi saya yang digiring. Kalau anda kata enggak seperti ini, saya tidak akan bertobat dan seterusnya. Cari hikmahnya. Dan anda akan dapat di dalam setiap hukum ada hikmah. Terkadang ulama mengetahuinya, terkadang mereka berusaha untuk melekarkannya. Yang jelas semuanya adalah berujung kepada kemaslahatan. Semuanya untuk kemaslahatan manusia. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakulafi. Kembali kita menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Dari mana Bapak? Dengan Pak Purwanto di Batam Sendar. Ya, silakan Pak Purwanto. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya begini ya. Dulu kalau masalah tahun 2006 itu kan aku berada di Brunei. Terus pada saat itu kan waktu Idul Fitri. Tapi seluruh dunia itu kan Idul Fitri udah hari Kamis. Terus di negara Brunei itu waktu itu belum Idul Fitri gitu. Iya. Kan tadi Pak Ustaz ngomong kan kita harus ngikutin orang yang banyak gitu kan. Tapi pada saat itu aku ngikutin peraturan yang ada di negara itu gitu Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz? Apa saya berdosa atau enggak itu Pak Ustaz? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang anda perbuat telah benar. Ketika di negeri anda berada, pemerintah menetapkan hari Idul Fitri pada hari ini contohnya, anda ikuti mereka. Bahkan anda terlarang melaksanakan Idul Fitri sendiri di tengah-tengah mereka semua. Ikuti mereka. Idul Fitri di negeri kita ini contohnya enggak sama dengan di Saudi Arabia. Ikuti yang di negeri kita ini. Jangan selisih apa yang ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin. Ikuti orang banyak di negeri anda. Maka itu yang paling benar. Jangan karena anda orang Indonesia, anda berada di negeri orang, kemudian di negeri kita hari rayanya hari Kamis, negeri anda hari Jumat, anda ikut yang hari Kamis, salah. Karena ketika itu anda berada di negeri orang, berhari rayalah bersama-sama kaum muslimin di sana, bersama orang-orang banyak di sana. Itu tadi yang kita maksudkan. Dan memang Allah telah tentukan memang berbeda-beda matlak, berbeda-beda tempat terbitnya bulan, berbeda-beda negeri yang menang bulan, berbeda-beda yakni perjalanan matahari. Sekarang di sini kita telah melaksanakan salat subuh. Di Saudi sana belum salat subuh, masih malam sekarang ini. Apakah harus sama waktunya? Mustahil. Karena semuanya dirancang dalam perputaran matahari. 4 jam kurangnya daripada waktu sekarang. Sekarang masih malam di Saudi, belum lagi subuh. Ya. Andai kata sini jam 7, kurangi 4 jam. Berarti masih jam 3 sana. Masih malam hari. Apakah anda katakan semua kita harus sama syarat? Tidak. Berbeda-beda waktunya memang Allah tentukan. Berbeda-beda negerinya, berbeda-beda perjalanan waktu. Subhanallah. Dalam kesempatan ini saya teringat diskusi dengan seorang. Datang kepada saya. Dia berkata, Ustaz, saya ikut seminar di Jawa sana tentang masalah apa namanya penentuan waktu, bahwasanya apa yang kita buat sekarang ini salah semua. Kita menghitung waktu dari Greenwich itu salah katanya. Seharusnya dimulai daripada Mekah. Saya tanya apa konsekuensinya, rupanya anda kata penghitungan waktu dimulai daripada Mekah. Maka dia berkata akan berubah segalanya. Berbeda sekali jika dimulai dari Mekah. Itu boleh jadi kita 16 jam atau 18 jam terjadi perubahan. Sekitar 18 jam. Jadi anda kata sekarang jam 7, maka harus tambahkan dengan 18 jam. Konsekuensinya akan berubah hari-hari, kata dia. Berarti Jumat kita bukan Jumat sebenarnya. Jumat kita sebenarnya Sabtu dan seterusnya. Kalau anda kata ini berlaku, Ustaz, akan kacau balau seluruh kaum muslimin. Akan dirubah semuanya. Dan ini yang benar, kata dia. Saya katakan, ya akhi barakallahu fiik. Dalam beribadah, kita tidak terikat dengan jam. Perjalanan matahari. Jam hanya membantu saja, bukanlah dia tujuan, saya katakan. Terserah antum mau hitung dari Greenwich, antum mau hitung dari Mekah, dari mana-mana, terserah saja. Pada masa Rasulullah, orang tidak menentukan hari dengan jam. Yang jelas, semuanya itu terikat dengan perjalanan matahari dan bulan. Saya katakan kepadanya, apa rupanya untungnya bagi antum? Membicarakan perkara ini, malah membuat antum bingung sendiri. Antum anggap semua yang kita amalkan salah. Jumat kita bukan hari Jumat, sebenarnya hari kita sekarang masih hari Kamis dan seterusnya. Anda akan menyelisih orang banyak dan seterusnya. Apa manfaatnya? Yang gampang ketika matahari tergelincir, anda sholat zuhur. Tanpa harus anda lihat jam berapa. Ketika matahari tenggelam ada sholat maghrib. Muncul hilal di awal bulan Ramadan, katakan ini satu Ramadan. Jika enggak muncul, teruskan bulan Syaban menjadi 30 hari. Semuanya terikat dengan perjalanan bulan dan matahari. Bukan dengan Greenwich, bukan dengan Mekah. Dan mana dalilnya? Dia katakan, Al-Quran mengatakan, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menghadap kiblat, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Di manapun kau berada, palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Dia bilang ini dalil kita supaya semuanya kita hadapkan kepada masjid, kepada Mekah. Dia katakan semua ibadah dalam mengamalkannya kita jadikan Mekah sebagai pusatnya. Saya katakan ini adalah perkara baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Ini bid'ah dalam beragama. Enggak pernah mereka artikan hadapkan wajahmu ke Baitul Haram, maksudnya kita mulai penghitungan jam dari sana, enggak ada. Tapi dalam masalah salat kita hadapkan wajah kita ke sana. Enggak ada ketentuannya setiap kali kita beribadah mau baca Quran harus ke Baitul Haram contohnya. Mau berpuasa kita harus ke Baitul Haram. Mau itikaf kita harus ke masjid Baitul Haram. Tidak, ini hanya dalam salat saja. Dan dalam amalan-amalan lainnya memang dianjurkan ke sana, tidak diwajibkan. Maka apa pentingnya ketika Anda mempermasalahkan? Kita hitung, andai kata dihitung dari Greenwich salah antara Greenwich dengan Jerman, hanya dikatakan dia 4 jam perbedaannya, padahal sebenarnya dekat sekali. Atau kita si Indonesia dengan Singapura berbeda 1 jam contohnya, padahal sama-sama waktu adanya sama-samanya, cuma di sini mungkin jam 3 setengah, di sana jam 4 setengah. Kenapa berbeda waktunya? Kenapa enggak disamakan? Saya katakan enggak peduli. Baik waktunya sama atau enggak sama, yang penting kita terikat bukan dengan jam. Perjalanan matahari, perjalanan dengan ketentuan perjalanan bulan. Dengan itu Anda akan selamat dalam beribadah. Anda enggak akan pening. Ya, akhirnya Anda kebingungan, akhirnya meninggalkan agama ini. Bahaya. Ini bisa kufur. Jadi kita menganggap semua amalan kaum muslimin rusak, kita keluar daripada agama ini. Akhirnya Anda masih kebingungan. Saya mau salat Jumat, ini bukan hari Jumat, ini masih hari Kamis. Anda sendiri menganggap hari Kamis. Anda menyelisih orang banyak. Anda dalam kesulitan dalam beragama. Maka itu adalah merupakan perkara-perkara nyeleneh, penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ya, enggak ada manfaatnya, enggak ada buahnya. Enggak ada manfaatnya yang dikatakan kita harus hitung dari Mekah, Mukarram. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan membuat kaum muslimin kacau balau. Ketika dibuat manusia garis lintang sekian, bujur sekian, ditentukan Greenwich ini dari pusatnya, ikuti saja. Enggak mempengaruhi agama Anda, insya Allah Ta'ala. Bukan kita dikatakan berarti kita takzim kepada orang kafir, tasyabuh, tidak. Enggak ada masalah semuanya. Wallahu ta'ala alam. Syukran sahad barakallahu fi. Kembali kita menerima penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana? Ahi? Dengan siapa dan di mana? Ya, terputus. Kita bacakan di SMS online. Dari Abdullah di Tiban Ustaz. Nah, Ustaz, ana banyak mendengar orang-orang mengatakan bahwasannya merupakan sunnah Rasul apabila kita melakukan hubungan suami istri di malam Jumat. Apakah benar dan apakah dalilnya, Ustaz? Tayyib, enggak ada, khi. Enggak ada ketentuan sama sekali. Malam Jumat kita harus jima, enggak ada. Enggak ada. Saya tidak pernah tahu ada dalil dalam perkara itu. Tapi memang sebagian orang mengatakan minimal seorang berhubungan seminggu sekali. Karena minimal dia harus mandi ketika Jumat. Mandi wajib dijadikan sekaligus mandi untuk Jumat. Tapi semuanya enggak ada dalilnya, ya. Daripada Allah dan Rasulnya itu jitihad saja. Wallahu ta'ala alam. Syukran sahab barakallahu. Kembali kita menerima penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana ibu? Dari Ibu Umur di Batu Haji. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Pak Ustaz, saya itu kan sangat senang mendengar siaran radio Hang gitu kan. Afan ibu, mohon dikecilkan dulu suara radionya. Saya itu sangat senang mendengar siaran radio Hang gitu kan. Setiap kali saya dari rumah tuh terus membuka radio Hang. Jadi apa yang saya dapat dari radio Hang itu kan, saya ceritakan sama tetangga gitu kan, saya dakwain bahwa yang seperti bin apa saya ceritakan, saya dapat. Bisa saya, ibu ringkas soalnya bu? Iya. Terus saya itu sampai saya beli buku-buku di radio Hang, Pak Ustaz. Saya ceritakan tetangga sama ke pengajian itu ditolak keras gitu, Pak Ustaz. Saya enggak percaya ini. Banyak sekarang tuh aliran sesat. Iya. Ya saya bersabar cuma diam, saya Pak Ustaz gitu. Iya. Ya, saya mohon penjelasan Ustaz. Oh, iya. Sering saya mendakwai gitu kan sedap iya. Semampu saya gitu. Iya, Bu, iya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dakwah ini terang sekali, jelas sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum al-mahajjatin bayda, lailuha kanahari." Kutinggalkan kalian persis di atas dalam keadaan bersih sekali. Terang benderang. Sehingga malam itu seperti siang. Menunjukkan betapa terang agama ini. Yang hak itu jelas, yang batil itu jelas, yang sunnah jelas, yang bid'ah itu jelas. Apalagi dakwah-dakwah yang tersebar. Semua orang bisa mendengar, semua orang dibolehkan untuk mengkritik jika ada kesalahan-kesalahan. Dan kita akan bersyukur kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kewajiban kita hanyalah menyampaikan saja. Kita tahu ada yang hak dengan dalilnya, ini bukunya. Ini perkataan para ulama ini, dalilnya ini, dalam kitab ini. Sampaikan kepada manusia, mereka terima, alhamdulillah. Kalaupun mereka tidak menerimanya, karena dianggap bertentangan dengan orang banyak, bertentangan dengan apa yang dipahaminya, bertentangan dengan warisan leluhurnya, ya, Anda enggak diperintahkan Allah untuk memaksakan hidayah agar diterima manusia. Kita hanya menyampaikan. Dan itu kewajiban para nabi. Kata Allah, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. Tidaklah para nabi itu kecuali bagi mereka kewajiban adalah menyampaikan saja. Mereka mau terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, ya. Kita sabar-sabar. Semoga lain hari mereka terima. Ya. Yang ibu buat telah benar. Sampaikan yang hak. Ya. Tapi kita enggak usah ngotot. Maksakan mereka. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka enggak terima juga. Terserah kepada Allah SWT. Boleh jadi hari ini mereka belum terima. Masih banyak syubhat. Boleh jadi esok hari mereka terima. Atau bulan depan. Atau tahun depan. Ibu bersabar saja. Sampaikan saja. Memang kita katakan hidup di zaman akhir ini begitu asingnya kebenaran. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada." Islam itu bermula aneh dan ia akan kembali menjadi aneh sebagaimana bermula. Fatubal lughuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh oleh manusia. Ya, orang-orang yang memperbaiki ketika manusia rusak. Maka siap-siaplah kita dengan konsekuensi ghurba ini, keterasingan. Beragama kita dianggap asing. Pakai hijab dianggap asing. Orang pakai cadar dianggap aneh. Ya, orang yang pakai pakaian terbuka sana-sini, bikini dia pakai, dianggap itu yang namanya modern. Pakaian menghumbar aurat, dadanya nampak, belakangnya nampak, punggungnya nampak, itu dianggap modern. Tapi orang berhijab diprotes. Orang berjenggot diprotes. Orang yang beragama patuh taat kepada Tuhannya, menyembah Allah di waktunya, diprotes. Ya. Orang yang menjalankan sunnah nabinya yang mulia diprotes. Itu adalah merupakan realita zaman. Maka diharapkan orang-orang yang istiqamah dengan agama ini, mereka bersabar sampai mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana faratukum al-haud." Aku menunggu kalian di telaga haud. Bersabarlah kalian. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satalqawna ba'di atharatan." Kalian akan mendapatkan setelah masaku kelak, setelah aku meninggal, atharatan. Ya, orang-orang yang diutamakan orang-orang yang lain diutamakan padahal mereka tidak berhak untuk menerima keutamaan tersebut. Pasbiru, bersabarlah kalian. Hatta talqawni al-haud, sampai kalian menemui aku di telaga kelak, di padang mahsyar. Nabi menunggu kita di sana. Ini adalah merupakan perintah agar kita bersabar dalam beragama ini dengan segala macam tantangan, cibiran manusia, dikatakan sesat. Kita katakan, sini kamu duduk. Di mana kesesatan kita? Terangkan. Ini agama terbuka, ikhwan. Ciri-ciri kesesatan itu nampak sekali. Tertutup, tersembunyi, gerakan bawah tanah. Bukunya juga disembunyikan, orang lain enggak boleh baca, hanya kepada kelompoknya saja. Ini ciri-ciri kesesatan. Ada baiat kepada pemimpin mereka, yang menyelisih pemimpin mereka dianggap keluar daripada Islam, yang tidak baik kepada pemimpin mereka dianggap kafir. Ini kesesatan. Gerakannya disembunyikan, ada unsur-unsur kemunafikan dalamnya. Ya, kalau kita bersama-sama orang, jangan beritahukan cara beragama kita ini, ikutlah beserta orang banyak, tapi kita sendiri, jika kita dengan kelompok kita kembali dengan apa-apa yang diajarkan oleh kelompok kita, ini kesesatan. Adapun yang namanya perkara yang hak, subhanallah, seluruh dunia bisa mendengar acara kita. Dan kita tidak menutup adanya ketergenciran, boleh jadi, dalam berfatwa dan seterusnya, tapi kita terbuka menerima kritikan. Subhanallah, boleh jadi kita keliru, banyak di antara kita mungkin salah dalam berkata-kata, tapi kita siap menerima kritikan. Ini agama yang hak, tersebar dakwah kita. Tanpa ada sembunyi-sembunyi, silakan dengar. Yang salah menganggap ini salah, silakan dikritik. Subhanallah, inilah yang hak namanya. Inilah kebenaran. Kita menerima kritikan. kita menerima perbaikan. Dan kita enggak pernah menyembunyikan dakwah ini. Bukan lagi zamannya sekarang periode Syria, sebagaimana ungkapan ahlu dalal, kelompok-kelompok sesat. Sekarang zamannya kita belum lagi ada khilafah. Sekarang kita dalam zaman fase Makkah, kita harus sembunyi-sembunyi dalam dakwah. Kita enggak boleh tahu, memberitahukan dakwah ini kepada orang. Enggak ada. Sekarang zaman keterbukaan, silakan. Terangkan agama ini kepada seluruh manusia, sampaikan. Jadi mengatakan kita sesat, silakan. Terangkan di mana kesesatannya. Kita akan rujuk kepada kebenaran andai kita yang kita benar tersesat. Karena yang namanya kebenaran itu mencari setiap orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.